dan bahkan talabul ilmi dabus salaf di antara kebiasaan para salaf kita dulu yang kita menisbatkan diri kepada mereka, salafiyun jika itu laki-laki, dan salafiyat jika itu adalah nisa wanita. Mereka punya kebiasaan-kebiasaan, dan kebiasaan yang ma'ruf dari mereka adalah thalabul ilmi. Taib. Yang kita juga tahu bahwasanya mereka adalah manusia seperti kita. Mereka juga punya keluarga seperti kita punya keluarga. Dan bahkan sebagian mereka bahkan keluarganya lebih banyak dari kita. Istrinya lebih banyak dari kita. Keperluannya pula lebih banyak dari kita. Tapi kebiasaan ini terkenal dari mereka, yakni mencari ilmu. Dan kehidupan seorang manusia itu ada dua. Kehidupan yang zahir, yang ada pada badan kita, dan hayatul qalbi, hayatul batin, kehidupan batin kita. Pembeda antara orang soleh dan selainnya adalah di bagian ini, dan persamaannya pada bagian yang lain. Di bagian zahir kita, sama-sama kita pengen sehat. Kita sama-sama pengen nikmat, ya, baik itu maskan, baik itu tempat tinggal. Ya, siapa yang tidak pengen rumahnya besar, ya, lantainya indah, luas, semua sama. Nah, wal malbas. Ya, dalam hal pakaian, siapa yang pengen pakainya compang-camping? Tidak ada, pengennya pakaiannya bagus dan sama, manusiawi. Dan itu bukan suatu kekurangan, ya. Ada orang yang pengen pakaiannya bagus, ya, itu bukan kekurangan. Atau sampai kita katakan, wah orang ini enggak zuhud, pakaiannya bagus semua lah. Atau ada orang yang pengen sendalnya, sepatunya bagus, ya, labas, itu manusiawi. Kita tidak usah mengatakan wah orang ini sukanya glamor, tidak suka yang jelek-jelek. Ya beda lah, penghasilan 100 juta per bulan sama penghasilan 3-4 juta per bulan, ya beda. Jangan disamakan dengan standar kita. Labas, dan itu tidak mengapa, tidak dilarang dalam agama. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Sama, semua manusia sama. Tapi dalam hal hayatul qalbi, itu yang membedakan antara kita, kualitas kita di situ. Ya. Dan itu adalah para salaf. Ya, di samping mereka mencari walatan sanasi baka minad dunya, jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Ya, tetapi mereka juga apa? Terus memperhatikan qalbu mereka, hati mereka. Taib. Dan kalbu dan hati-hati kita di antara jari-jemari Allah. Yukallibu kaifa yasha. Allah akan bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi belum tentu hati kita di 10 tahun yang lalu sama dengan hati kita di tahun ini. Ya. Atau sebaliknya. Hati kita di tahun ini mungkin berbeda dengan hati kita di 20 tahun yang lalu. Allah membolak-balikkan hati begitu mudah. Ya, maka kita disyariatkan dalam agama untuk banyak doa. Allah, ya, meminta kepada Allah agar supaya menjaga kalbu. Nabi mengajarkan kepada kita satu doa Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat pembolak balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, dan sungguh hati ini memang begitu keadaannya. Ada kalanya kita ikhlas, ada kalanya ikhlas itu tiba-tiba hilang begitu saja, menguap. Ada kalanya kita semangat, ada kalanya pula tiba-tiba semangat itu hancur luluh. Betul-betul kita dalam kondisi terjun bebas ke bawah. La sholat, wala siyam, wala ta'liman, wala amran bil ma'ruf, wa nahyan anil munkar. Malas sholat, puasa, ta'lim, amar ma'ruf nahi munkar, jatuh kita, betul-betul. Dan tidak ada yang bisa mengangkat itu semuanya kecuali apa? Allah. Ya, maka jangan sampai kita lupa terus doa. Dan jangan sampai kita punya suatu pikiran yang berbicara dalam batin kita, insya Allah, atau saya pasti kuat, saya gak akan pernah futur. Ya. Saya akan kokoh terus di atas kebaikan ini. Jangan. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin kita. Tidak ada yang bisa menjamin kita, apalagi kalbu. Maka kehidupan hati, ya, ini yang senantiasa membedakan antara kita dengan para salaf kita. Ya, itu yang menjadi pembeda. Sehingga kondisi mereka, ya, yang tentunya ba'dallah, setelah Allah jaga dengan doa, ya, dengan ibadah yang mereka laksanakan, ya, terjaga. Dan diantara salah satu daripada da'bus salaf, kebiasaan para salaf untuk menjaga kehidupan hayatul qalbi, qalbu mereka adalah thalabul ilmi. Ya. Adalah terus dalam riyad min riyadil jannah, di taman-taman surga Allah. Sebenarnya majlis ilmu, terasa atau tidak, ya, sadar atau tidak, itu akan mengokohkan kalbu. Terkadang ada satu faedah yang beberapa puluh tahun yang lalu kita dapatkan, kita lupa. Dan di saat kita hadir di majelis ilmu, ya, dari sekian banyak kalimat yang kita dengar, faedah itu apa? Muncul kembali. Dan itulah yang terkadang menjadi kunci penguat kalbu seseorang. Terkadang kalbu itu ada kata kunci. Ketika kata kunci tadi dipakai, hati itu semangat. Taruhlah sekarang antum semua yang sudah berkeluarga punya anak. Di saat antum lemah, ya, di saat kita malas untuk beraktivitas, ketika mendengar satu dari kata kunci, anakmu sakit, butuh biaya, ya, apa yang akan antum lakukan dengan kalimat ini? Apakah kemudian kita bermalas-malasan, terserah kamu, mati-mati aja? Tidak mungkin. Gampang bikin lagi anak. Tidak mungkin, iya ya. Pasti akan muncul semangat kita untuk bekerja. Demi apa? Keluarga. Baik. Dan itu yang kita inginkan dalam setiap majelis ilmu. Barangkali kita hadir di malam ini belum nemu kata kunci untuk menyemangati kita dalam ibadah. Mungkin besok lagi kita hadir, itu kita dapat. Besok lagi hadir belum dapat, belum dapat, belum dapat. Tetapi tetap ada kebaikan di sana. Baik, ada kebaikan. Ya. Yang akan bisa menghidupkan hati. Ya, akan bisa apa? Terus terjaga hati ini dalam hidupnya. Dan itu yang kita inginkan. Walaupun terkadang kalimat yang kita dengar terulang. Pembahasan yang kita lakukan sama. Tetapi barokah dari majelis ilmu, setiap kita hadir itu yang berbeda. sebagaimana makanan dunia, ya, dan minuman dunia, apa yang bisa kita bedakan antara makanan dan minuman ini? Satu di lidah, dua di perut. Apa bedanya di lidah rasa? Ini manis, ini tawar, ini asin, ini gurih. Kalau sudah sampai perut mengenyangkan, tanpa kita tahu kandungan dari minuman dan makanan ini apa? Ya, begitu juga ilmu. Terkadang ilmu yang kita tuntut rasanya tawar. Kenapa? Saya sudah hafal matanya. Saya sudah berulang-ulang mendengar dari puluhan tahun semenjak saya ngaji kenal salafi, itu yang saya dengar. Ini itu lagi dengar, sudahlah, enggak usah taklim. Ya. Tetapi kandungan yang ya, ada pada setiap makanan itu beda-beda. Makanan ini mengandung zat besi, gunanya untuk apa sekian-sekian. Yang itu secara otomatis terserap oleh tubuh kita. Tanpa antum tahu itu ada kandungannya apa, walaupun sama-sama mengenyangkan, sama-sama bisa menghilangkan dahaga, beda kandungannya. Antum minum air putih, sama-sama air putih, satu aqua, satu fit misalkan. Apa bedanya? Sama-sama putih, sama-sama air, ternyata di dalamnya kandungannya beda. Ini pH-nya sekian, ini enggak ada pH-nya. Ini mengandung besi, ini enggak mengandung, ini ada mineralnya banyak, ini enggak ada, beda. Walaupun sama-sama kalau kita minum apa? Menyelesaikan dahaga kita. Begitu pula majelis ilmu. Jangan kemudian dianggap sama yang dibasuh Selasa, saya sudah pernah belajar dulu. Ya. Taib. Dan para ulama punya metode khusus dalam ilmu ini. Sehingga ma'ruf dari ucapan mereka apa? Hayatul ilmi bil muraja'ah. Ilmu itu hidupnya dengan diulang-diulang, dipelajari, ya, diulang kembali terus-menerus. Taib. Terkadang ilmu yang kita ingat saat ini belum kita pakai. Ternyata ilmu yang kita lupakan itu yang memang harusnya kita pakai. Nah, terkadang satu faedah yang kita ambil dalam majelis ilmu saat ini tidak kita pakai. Tapi bisa jadi 3 hari ke depan, 4 hari ke depan antum pakai. Oh ya, saya ingat tahu taklim pembahasan ini, di situ ada faedah sekian. Oh, ini berarti. Nah. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah tentunya setelah Allah mudahkan segalanya dengan ta'awun dari mal, harta antum, dengan tenaga antum, pikiran dan lain sebagainya, apa yang kita inginkan, tempat untuk kita tenang di situ untuk nuntut ilmu tercapai. Walaupun jika dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain mungkin kurang luas, ya kurang lega, labas. Nah, kan sesuatu jika kita harapkan barokahnya, ya, yang kecil akan besar, yang sempit akan terasa luas dan sekian. Dan intinya adalah bagaimana kita bisa menjaga kolbu kita ini, menjaga keistiqomahan kita ini hatal mamat, itu yang kita inginkan sampai ajal menjemput kita. Dan dalam dakwah itu tidak ada yang namanya sesuatu yang mulus, ya, dalam dakwah itu tidak ada yang namanya yang mulus-mulus saja. Saya pengen dakwah itu yang mulus, halus, adem, tidak ada. Nah, semua ada lika-liku. Justru jika kita menapak jalan yang lurus, halus, itu akan melenakan, bahkan bikin ngantuk. Antum yang biasa nyopir, itu kalau jalannya lurus, mulus, ngantuk. Tidak ada tantangan sama sekali. Terlena. Bisa jadi nungsep. Bisa jadi kecelakaan. Kenapa? Ngantuk. Tapi kalau jalannya berlika-liku, ya, intibah. Jadi rasa apa, intibahnya itu ada, terjaga, waspada, harus begini, harus begitu, ini tanjakan harus begini, ini caranya terjal harus begitu, dan seperti itu keadaannya. Ya, dimanapun kita berada di situ, ya, akan kita temukan jalan-jalan yang terjal dan jalan-jalan yang halus. Taib, kita libur hampir satu bulan. Taib libur hampir satu bulan. Dan satu bulan itu bukan tanpa kesibukan kita puasa. Nah, setelah puasa, Idul Fitr, tetap masih mengamalkan suatu ibadah ziarah. Nah, ketemu dengan orang tua yang momen-momennya ini beda dengan momen-momen biasa. Alhamdulillah yang Allah mudahkan, alhamdulillah bisa ziarah. Yang belum Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah mudahkan di waktu-waktu yang lain. Jadi tidak perlu sampai mengatakan ziarah pulang kampung lebaran itu enggak masyru', enggak syar'i misalkan. Ini ucapan kayak gini tidak perlu. Gara-gara dia enggak bisa pulang kampung terus ngomongin yang pulang kampung, apa pulang kampung lebaran enggak syar'i itu. Nah, enggak usah. Nah, lawang dia punya duit, waktunya libur panjang juga lebarannya pulang, silahkan pulang. Tidak perlu ya berkata-kata dengan ucapan yang justru ucapan yang tidak masyru' seperti itu. Tapi beda ya rasanya ketika hati ini jauh dari ilmu. Rasa hampa itu ada, walaupun kita ibadah, ya. Dan bahkan hati kecil kita, bagi siapa yang memang kalbunya sudah cinta dengan ilmu, akan merasakan kerinduan, ya, dengan majelis ilmu. Kenapa? Majelis ilmu duduk dengan seorang guru, dengan seorang syekh, itu beda rasanya dari sekedar mendengar radio, ya. Bahkan orang kalau cuma dengar radio itu bukan dikatakan murid ya. Tiap hari dia dengar suaranya misalkan Syekh Robi atau dengarkan radio suaranya Syekh Fauzan. Apakah kemudian saya muridnya Syekh Fauzan? Kenapa tiap hari saya dengerin ceramahnya? Enggak. Enggak ada talaki, enggak ada ketemu di situ. Ya, bukan dikatakan sebagai seorang murid. Baik. Dan barokahnya majelis itu panjang sekali dan lebar sekali pembahasannya. Hatta antum duduk melihat ya ikhwah sesama ahlu sunnah itu pun sudah merupakan kehidupan hati, ya sudah merupakan kehidupan hati yang mulai menggeliatkan iman, istiqomah. Minimalnya kalau mau macam-macam malu, wah ada ikhwan ngumpet dulu, ya. Nah, lagi beli sigaret mau dihidupin, wah ada hewan lewat. Ya, namanya ngumpet dulu. Ya, itu minimalnya. Ya. Sehingga kalau ada orang yang semakin menjauh itu dipertanyakan, loh, kenapa kok menjauh? Apa ada sesuatu yang mau dia lakukan supaya enggak dilihat? Ya kita enggak ngerti. Itu minimalnya. Jadi mereka ikhwah-ikhwah kita itu minimalnya menjaga kita dari kemaksiatan. Kita salah diingatkan, alhamdulillah, walaupun pakai debat dulu, walaupun pakai uring-uringan dulu, labas. Pakai musuh-musuhan dulu, ketemu gak nyapa, gak apa-apa, gak masalah. Memang jiwa itu kalau diingatkan seperti itu kok. Hatta antum, ana nasihati ikhwah, nasihati marah juga dia. Itu biasa. Dan kemudian awas, kita cari-cari ini kalau salah, awas besok, udah nasihatin anak-anak ini. Eh jangan ayah anak kecil, awas nasihati besok tak cari-cari, kamu begini-begini, awas besok tak. Eh, itu biasa, kalau biasa itu seperti itu manusiawi, asal jangan sampai apa muncul hasad, jangan sampai muncul dendam. Ya. Karena emang hati itu seperti itu manusiawi. Ya. Yang tentunya semakin kita tahu ilmu, yang demikian akan semakin bisa kita kendalikan. Ya, semakin bisa kita kendalikan. Karena nasihat itu memang jamu terasa pahit. Ya. Tapi ketika sudah diminum ternyata menyegarkan. Ya. minimalnya ketemunya kita, silaturahim kita, bertatap muka kita dengan ikhwah yang tadinya hilang entah kemana hadir, alhamdulillah terasa senang kita, walaupun ada masalah, walaupun ada ya gesekan-gesekan, tapi senang, alhamdulillah dia masih mau ta'lim, tak kira sudah hilang. Nah, dan itu di mana-mana seperti sesuatu yang iya, ya, sesuatu yang biasa gitu. Di mana antum mau, di mana mau tinggal, wah saya tinggal di campaknya adem banget, coba antum tinggal di situ seminggu, dua minggu, tiga minggu, setahun, ujung-ujungnya sama. Ya, itu dikembalikan kepada kita. Nah, dikembalikan kepada kita. Semakin kita berilmu akan bisa melapangkan dada. Ya, semakin kita berilmu akan semakin tahu karakter. Kita bisa membaca karakter kita, anak ini karakternya kayak gini memang. Ya, bisa dikendalikan. Bisa menyikapi manusia, ya. Nah. Itu jam hidup. Tadi mati. Kita ambil 10 menit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ang jundub marfu'an. Haddus sahir dharbatun bisayf. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahihu annahu mauquf. Berkata penulis musannif Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dari jundub marfu'an sampai kepada Rasulullah hadisnya. Marfu' belum tentu sahih. Jadi marfu' itu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasul. Kalau mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Beliau menyatakan hukuman tukang sihir adalah dorbah, pukulan, bisayf dengan pedang, artinya dibunuh, dipenggal lehernya. Rawahu Tirmidzi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Waqala, kemudian beliau menyatakan as-sahih, yang sahih hukum hadis ini adalah mauquf, tidak marfu. Qala syarhun qauluhu ang jundub. Zahiru sani'i Tabrani fil Kabir annahu Jundub ibnu Abdullah al-Bajali la Jundub al-Khairi al-Azdi. Penjelasan ucapan matan tersebut, Jundub, rawi yang dimaksud dalam hadis ini, ang Jundub wa an Jundub, yang tampak dari kebiasaan Imam Tabrani, kebiasaan beliau, fil kabir dalam kitabnya, beliau punya kitab al kabir dan as saghir, annahu, bahwasanya beliau ini adalah Jundub ibnu Abdullah al bajali, bukan Jundub al khair al azdi. Di situ ada dua nama, satu Abdullah al bajali, yang kedua Jundub al khair al azdi, qatilus sahir, pembunuh tukang sihir. Fa innahu rawa fi tarjamati Jundub al-Bajali min tariqi Khalid al-Abdi anil Hasan ang Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan terjemah biodata Jundub al-Bajali dari jalan Khalid al-Abdi, dari Hasan, dari Jundub, dari Nabi. Wa Khalidul Abdi dhaif. Sementara rawi yang bernama Khalid al-Abdi ini lemah hafalannya. Qala al-Hafidz was-shawab annahu ghairuhu. Dan yang benar bahwasannya itu bukan dia tapi selain dia. Bukan Jundub al-Bajali. Wa qad rawahu Ibnu Qani' wal Hasan Ibnu Sufyan min wajhain. Ini para perawi nama-nama yang asing ya, Ibnu Qani', karena kita jarang membaca kitab-kitab mustalah. Kitab-kitab mustalah itu isinya nama-nama, ya, nama-nama para rawi. Wal Hasan Ibnu Sufyan dari dua arah. Anil Hasan ang Jundub al Khair. Satu arahnya adalah dari Hasan, dari Jundub al Khair, bukan Jundub al Bajali. Anahu ja'a ila sahir. Dia pernah datang ke tukang sihir. Ya. Dari Jundub al Khair dia datang menemui tukang sihir. Fadharabahu bisayf, kemudian dia ambil pedang, dipenggal lehernya hatta mata, sampai mati. Waqala, dan dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, dia mengatakan setelah membunuh tukang sihir tadi, aku pernah mendengar hadis bahwasanya Nabi mengatakan hukuman tukang sihir itu dipenggal lehernya. Ya, ini bukan untuk ditiru, tapi menjelaskan riwayat. Ya, jangan kemudian datang tukang sihir, kemudian ambil golok. Hati-hati. Qala wa Jundub al-Khair huwa Jundub ibnu Ka'ab. Jundub al-Khair namanya Jundub bin Ka'ab. Wakila Jundub ibnu Zuhair. Wakila huma wahid. Sebagian menyatakan keduanya itu satu. Nah, ini yang tersulit ketika menghukumi rawi itu mendobetkan nama. Jundub yang dimaksud ini siapa? Jundub bin Ka'ab dan Jundub bin Zuhair. Ini dua orang apa satu orang dengan dua nama? Ya, ini dalam ilmu mustalah dibahas di sana. Sehingga para ulama alul hadis, ya, itu memang betul-betul orang yang detail dalam keilmuan mereka. Tidak sembarangan dalam mendhaifkan dan mensahihkan hadis. Kenapa? Mereka dituntut untuk betul-betul mengetahui tarjamah biodata dari rawi yang akan mereka dhaifkan. Jangan-jangan rawi yang didhaifkan ini orang lain, bukan rawi yang dimaksud. Nah, sehingga dicari, dibahas nama-nama yang ada. Di sana ada kitab semisal Tahdzibul Kamal. Ya, kitabnya ada 15 jilid kalau tidak salah. Satu jilidnya segini. Isinya nama-nama orang semua. Coba. 15 jilid, satu jilidnya setebal ini, isinya nama-nama orang. Ya, jutaan orang. Cari mana ini muridnya si Fulan tuh ini. Ini namanya yang sama Abdullah ini ada 100 orang. Abdullah bin siapa gelarnya ini. Ada yang kadang gelarnya sama tapi binnya beda. Ya. Tapi kalau sudah biasa mencari, enak. Ya, kayak antum yang sudah paham misalkan kamus gitu ya, kamus Bisanul Arab, kamus Munawir, ya, nyuruh nyari kata A, enak nyarinya, ketemu. Tapi kalau belum biasa pegang kamus Munawir, ya, bahasa Indonesia ya Munawir itu, Arab Indonesia, atau mumet juga, wah, main kitab. Ya, itu ada rumus-rumusnya. Taib. Sebagian menyatakan keduanya itu satu, Jundub bin Ka'ab dan Jundub bin Zuhair itu satu orang katanya. Kama qala Ibnu Hibban wa Abu Abdillah Al-Azdi Al-Ghamidi. Ini disebutkan oleh Ibnu Hibban. Sahabiyun. Dia seorang sahabi. Wa rawa Ibnu As-Sakan min hadithi Buraidah. Ibnu As-Sakan meriwayatkan hadis dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal yadribu dorbatan wahidah, ya, dipukul dengan satu pukulan, fayakunu ummatan wahdahu, sehingga dia jadi umat sendirian. Matan yang disebutkan oleh penulis Wa'ang Jundub marfu'an hadus sahir durbatun bisayf, ini do'if. Adapun riwayat yang kita baca tadi, yadribu darbatan wahidah, ini yahtamilu tahsinu. Ya. Ada kemungkinan hasan hadisnya. Sesuai dengan yang bahsul masail dari hadis ini, bagaimana mereka dalam menentukan hukum dan sejauh mana mereka membahas. Kadang-kadang bahsul masail itu ya, ada yang mereka begitu dalam karena marja'nya banyak, ya, sumber-sumbernya bisa dia ambil semua. Ada yang beberapa cuma punya beberapa kitab sehingga masail yang dia bahas hanya ketemu setengahnya sehingga menghukuminya enggak betul. Nah, itu perbedaan para ulama-ulama, ya. Sejauh mana mereka dalam mutola'ah membahas satu masalah, maka akan muncul sekian banyak faedah. Ini yahtamil tahsinuhu, bisa memungkinkan untuk sahih hadis ini, bisa dipakai gitu maksudnya. Dan juga yahtamil tad'aifuh, bisa juga apa? Da'if. Dan ilmu hadis ini tentunya ilmu yang tidak sembarangan. Bahkan ada khusus fakultasnya gitu. Ada jurusan khusus. Bukan dokter umum ya kalau dalam bidang medis. Ya, kalau kita pengen mendalami satu masalah misalkan dalam hal bedah, ada khusus di situ. Ya, jurusannya. Demikian juga hadis. Hadis ini ada di pelajaran umumnya tetapi butuh di situ apa jurusan khusus. Sehingga tidak benar orang yang mengatakan saya punya mahasiswa baru pemula bisa mentakhrid seperti takhridnya Al-Albani. Al-Albani itu takhridnya para pemula katanya. Sombong orang ini. Nah, masih muda, sombong, ya, sudah mensejajarkan dirinya dengan para kudama. Masya Allah. Viral lagi. Mimiknya, wajahnya sudah wajah sombong gitu kalau ngomong gitu, suka meremehkan. Nah, bahkan nantang-nantang ya, surat terbuka. Subhanallah. Orang yang dalam ilmunya tidak demikian. Orang itu kalau semakin pintar malu pengen menunjukkan kelihayannya. Tapi kalau orang bodoh baru bisa itu, yaitu kalau orang Jawa bilang petakilan, supaya orang tahu saya itu pinter gitu. Tapi kalau orang betul-betul pinter dia akan diam. Tidak pengen unjuk gigi. Beda kalau orang setengah-setengah unjuk gigi. Ya. Pengen diketahui, pengen viral, pengen terkenal, pengen orang ngaku. Nah. Qauluhu hadus sahir darbuhu bisayf wa ruwiya bilha wa ta wa kilahuma sahih. Hadus sahir darbuhu bisayf. Hukuman para tukang sihir itu dipukul dengan pedang. Satu riwayat dengan dorbuhu, dengan ha dorbuhu, satu riwayat dengan dorbatu. Duanya boleh. Wa bihadzal haditsi akhadha Ahmad wa Malik wa Abu Hanifah faqalu yaqtulus sahir. Maka dengan hadis ini diambil dalil oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah bahwasanya tukang sihir itu dibunuh. Siapa yang membunuh? Hah? Mau seperti Jumdub Al-Khair tadi? Tidak. Penguasa. Bukan kita. Penguasa. Yang punya kekuasaan dan berijtihad untuk ya, untuk itu. Adapun kita rakyat jelata seperti ini, kita belajar, kita ngasih masukan dengan ilmu yang ya, dia miliki, dia ambil. Wa ruwiya dhalika an Umar wa Utsman wa Ibnu Umar wa Hafsah wa Jundub ibn Abdullah wa Jundub ibn Ka'ab wa Qais ibn Sa'ad wa Umar bin Abdul Aziz wa lam yara Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i enggak berpendapat. Alaihil qatlu bi mujarrid sihri. Kalau Imam Syafi'i lebih keras, sekedar bermain sihir bunuh. Bukan tukang sihirnya ya. Tukang sama pemain beda ya. Kalau tukang itu memang induknya. Nah, ini kalau pemain sihir main sihir ini di bawah dari tukang. Ya. Tukang kayu sama orang yang bikin kayu, bikin meja beda. Ini orang asal-asalan cuma bikin meja tapi bukan tukang gitu. Kalau Imam Syafi'i bimujarrid sihri dengan sekedar dia bermain sihir, bunuh. Keras ya. Ila an amila fi sihri illa in amila fi sihrihi ma yablughul kufru. Ya. Ma yablughul kufra. Kecuali apabila dia berbuat dalam sihirnya yang hanya mengantarkan kepada kekufuran. Jadi kalau yang sampai ke tingkat syirik bunuh, kalau sampai ke tingkat yang kufur belum. Wa bihi qala Ibnu Mundhir wa huwa riwayat an Ahmad wal awwal aula. Ini juga riwayat dari Imam Ahmad, tapi yang pertama lebih utama. Lil hadits wa li athari Umar wa amila bihi nas fi khilafati min ghairi nakir. Ini juga diamalkan oleh manusia, para sahabat pada masanya Umar tanpa ada pengingkaran di situ. Wallahu taala alam shawab. Naktafi ila huna. Yang punya waktu minta tolong angkat besi ke lantai 3. Jazakallahu khairan.